Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd, baik, kita kembali membaca kitab Aisar. Ya. Sebelumnya telah kita ambil beberapa makharijil huruf dan juga beberapa sifat-sifatnya, yaitu hamzah, a, ba, fa, dan ja. Sekarang kita masuk ke pelajaran yang kelima, ad-darsul khamis, yaitu makhraj dari huruf ha. Ya, lihat ha. Ya, ha makhrajnya atau tempat keluar huruf ha adalah dari tengah tenggorokan. Tengah tenggorokan. Ya, jadi tenggorokan itu memiliki tiga makhraj. Yang pertama adalah aqsal halq, pangkal tenggorokan setelah dada, yaitu hamzah dan ha. Kemudian tengah-tengahnya adalah ha diantaranya. Kemudian ain. Ya. Sekarang kita cek ya makhraj huruf ha dengan kita sukun. Ya, coba ah. Ah. Di mana suara berhenti, maka disitulah makhrajnya. Ah. Ah. Ah. Ya. Jangan terlalu ke bawah sehingga menekati ha, atau terlalu ke atas sehingga menekati kho. Sering kita dapati ya beberapa orang membaca ha keliru, tertukar dengan ha. Bismillahirrahmanirrahim, ha. Ada yang tertukar dengan kho. Ini karena tidak mengetahui apa makhrajnya. Coba diulang, ha. Ah. Ah. Ya, bersih. Kita lihat di sini beberapa sifat yang ada pada huruf ha, yaitu yang pertama hams. Apa itu hams? Hah? Kemarin sudah kita jelaskan tentang makna hams, yaitu apa? Mengalirnya apa? Nafas. Coba kita rasakan. Kita sukun ha-nya, kita rasakan di situ aliran nafas ataupun udara. Ah. Ah. Ya, kita dapati di situ ada apa? Udara atau nafas yang mengalir. Ah. Kemudian sifat yang kedua adalah rokhoah. Rokhoah adalah apa? Mengalirnya suara. Jadi selain udaranya mengalir, suaranya juga apa? Mengalir. Coba ah. Kita dapat di situ udara mengalir, suara juga mengalir, tidak berhenti. Hayya 'alal falah. Coba dibaca. Ya. Hayya 'alal falah. Mengalir apa nafas dan apa suaranya. Iya. Kemudian sifat berikutnya adalah istifal. Istifal adalah mendatarnya pangkal lidah. Iya, tidak mengangkat ke langit atas. Sehingga hasilnya adalah suara menjadi apa tipis. Ha, bukan hu, hu, hu, bukan. Tapi ha. Tipis, ya dibuka. Prinsip pertama yang sudah kita jelaskan ketika kita membaca huruf yang diharokati fathah adalah dibuka mulutnya. Ha. Coba ha. Ha. Dilepas. Ha. Iya. Silakan dicoba satu-satu dari kanan. Ha. Iya. Ha. Iya. Ha. Iya. Dibuka mulutnya. Ha. Iya. Ha. Jangan diam. Ha. Ha. Dibuka. Ha. Iya. Ha. Iya. Terus? Iya. Iya. Ha. Iya. Terus? Ha. Iya. Ha. Iya. Ya, insyaallah enggak terlalu sulit. Sekarang dibaca di sini contoh-contohnya. Ba ha. Ba ha. Ta ha. Ta ha. Ja ha. Ha ja ba. Ha ba ba. Ha fa fa. Ha ja ja. Ba ha ha. Dilepas ya suaranya, gak usah malu-malu. A ba ta. Dilepas jangan a ba. A ba ta. Afajaha. Silakan dibaca bersama dari baha. Terus. Kasih mas ta, ada masnya. Ya ta ha. Ya. Terus. Ya. Ya. Ya. Ya. Ini semua adalah huruf-huruf yang sifatnya tipis karena memiliki sifat istifal. Ya, pangkal lidahnya tidak naik sehingga suara tipis. A, ba, ta, fa, ja. Tidak dibaca tebal. O, bo, to, ya, fo. Ya. Semuanya tipis. Ya, ataupun setelahnya yaitu ho. Ya, ho. Ya, coba dipraktikkan ho. Ho. Ho. Di sini disebutkan makhrajnya adalah ujung tenggorokan. Ya, ujung tenggorokan yang setelahnya adalah pangkal lidah. Di sini aksol halak. Pangkal tenggorokan setelah dada. Kemudian naik lagi tengah-tengahnya disebut wasatul halak, tengah-tengah tenggorokan. Ini makhrajnya ha. Naik lagi di sini namanya adnal halak, tenggorokan terdekat dengan mulut. Ya. Keluar darinya huruf kho. Ya. Coba dimatikan. Ah. Ah. Ah. Iya. Ah. Kita lihat di sini sifatnya. Yang pertama hams. Apa itu hams? Mengalirnya nafas. Coba ya kita pasang telapak tangan kita di depan mulut kita, kemudian kita rasakan di situ nafas mengalir atau tertahan. Ah. Ah. Ngalir tidak? Ngalir. Kemudian dari sisi suara, rokhwah, apa rokhwah? Mengalir suaranya. Coba dipraktekan. Ah. Ah. Ngalir tidak suara? Ngalir, berbeda dengan huruf hamzah. A. Suara berhenti, nafas berhenti, ya kan? Ya, dan juga yang lainnya. Kemudian sifat berikutnya isti'la. Isti'la. Yaitu pangkal lidah mengangkat ke langit atas, naik. Ya, naiknya pangkal lidah ke langit atas sehingga timbulnya suara menjadi tebal. Iya. Kho. Coba. Kho. Bukan ha. Kalau ha tipis itu. Kho. Ya, tidak perlu kita memoncongkan apa? Mulut kita untuk menebalkan. Karena cara menebalkan bukan dengan apa? Bukan dengan memoncongkan mulut atau bibir. Bukan kho, kho diokan. Bukan. Tapi dengan apa? Mengangkat pangkal lidah ke langit atas. Iya. Sehingga nanti timbulnya suara menjadi tebal. Mulut seperti biasa dibuka seperti halnya antum membaca huruf-huruf yang lain, sekedar dibuka, tidak dihimpun, tidak dimoncongkan. Kho. Bukan kho, kho, kho, bukan. Kho. Kho. Kho. Akh. Akh. Ya. Silakan dicoba dari kanan. Dibuka. Kho. Ya, terus. Langit. Tebalkan lagi. Ya, mulut buka. Kho. Ya. Ya, ketika dibuka fathah. Kho. Ya. Sama dengan baca ba. Kho dibuka, ya. Kho. Ya. Ulang. Mulut belum dibuka. Ya. Kho dibuka lagi. Terus. Kurang tebal. Ya. Kho. Jangan kha. Kha. Kalau itu belum diangkat tuh pangkal lidahnya, tipis. Kha. Kha, belum tebal. Sebagian orang menyangka bahwa saya tebal itu dengan apa? Menguatkan dengkurannya. Kho. Ya. Padahal tetap tipis, ya. Khai, padahal tetap tipis. Ya salah. Tapi dengan apa? Mengangkat pangkal lidah. Kho. Ya. Jadi suaranya apa? Menebal. Ya. Terus? Ulang? Ya. Terus? Iya, bagus. Pesan. Kurang tebal. Kho. Ya. Ulang. Nang. Kho. Ya. Kho. Nang. Kho. Ya. Ya. Ya. Itu huruf kho. Makhrajnya ujung tenggorokan ataupun tenggorokan terdekat dengan mulut. Sifatnya hams, mengalir apa? Nafas ya. Juga suaranya. Kemudian tebal. Kemudian infitah. Infitah itu adalah merenggangnya lidah dari langit-langit atas sehingga suara tidak terkurung di dalamnya, tidak terkurung antara langit atas dengan lidah. Iya. Itu kho. Ya, baik kita baca bersama di sini latihan-latihannya. Ta kho. Dibaca dengan keras karena dengan kerasnya suara itu membantu antum untuk bisa maksimal. Ya, dalam apa? Makhrajnya, sifat-sifatnya. Ta kho. Ja kho. Fa. Ingat tha dikeluarkan lidahnya. Fa. Kho. Ha. Yang bersih ya. Ha. Kho. Biasanya kalau kita membaca huruf yang tebal itu agak capek. Agak capek. Ya. Kho. Ba. Ta. Kho. Ba. Ba. Kho. Ba. A. Kho. Ba. Fa. A. Ba. Ta. Fa. Ja. Ha. Kho. Baik, silakan dicoba bersama dari ta. Ta. Ya. Yang kompak. Ta. Terus. Ya. Ya. Terus. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Jangan dianggap remeh ya. Ya mungkin antum bisa ketika antum melafadzkan satu huruf demi satu huruf, tapi kalau nanti sudah dihimpun disusun menjadi satu kalimat kadang salah lagi, perlu diperbaiki lagi ya, sehingga harus mungkin ya, harus banyak latihan. Nggak cukup kadang kita untuk memperbaiki satu huruf untuk bisa pas ya makhraj dan sifatnya, tidak cukup kadang satu minggu dua minggu sebulan dua bulan, kadang beberapa bulan lamanya harus kita latih, harus kita biasakan. Karena di antara huruf ada yang memang tidak ada dalam bahasa kita, sehingga kesulitan untuk kita apa? Mengucapkannya. Seperti do, enggak ada kan dalam bahasa kita. So, enggak ada. Adanya soto dengan memoncongkan apa? Bibir. Soto, bukan soto, bukan soto. Po, enggak ada. So, enggak ada. Do, enggak ada. Go, enggak ada. Sehingga sebagian orang membaca go dan go, goiril. Ya, karena dalam bahasa dia adanya go bukan apa? Go. Sehingga perlu banyak apa latihan, mengulang dan mengulang dengan suara keras. Kemudian pelajaran berikutnya yang ketujuh adalah huruf dal. Ini insyaallah enggak terlalu sulit. Makhrajnya adalah ujung lidah. Ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Ini ujung lidah. Antum letakkan atau tempelkan di gusi gigi dua seri ini. Ya, bukan di giginya, tapi di gusinya atau pangkal gigi. Ya, coba dipraktikkan da. Da. Da. Da. Da. Enggak ada hamasnya, enggak da. Da, enggak ada hamasnya. Da. Da. Da. Ad. Ad. Coba disukun ad. Apa di situ yang menempel? Ujung lidah dengan apa? Ya, gusi. Gigi seri atas. Di sini disebutkan sifatnya yang pertama jahar. Apa itu jahar? Hah? Tertahannya aliran nafas atau udara. Ad, berhenti. Ad, itu qalqalah bukan aliran udara. Ad. Ad, berhenti. Kemudian yang kedua syiddah. Apa syiddah? Tertahannya aliran suara, suara pun berhenti. Ad, berbeda dengan sin, ngalir. As, ketika disukun itu. As, fa juga af, ha juga ah. Tapi dal, suaranya ketika disukun berhenti. Ad, ya kan berhenti. Ad, berhenti. Kemudian istifal, istifalnya tipis juga. Pangkal lidah mendatar, tidak naik. Ya. Da juga diantara sifatnya kol-kolah. Ya, kol-kolah, ada pantulan. Ya, da. Da. Ad. Ad. Da. Ya. Baik, kita baca ya contoh-contohnya. Ta. Da. Ha. Da. Ba. Ha. Da. Fa. A. Buka terus ya. Mulut ya, atau bibir membuka ketika membaca huruf yang diharokati dengan fathah. A, da, ba, ja, da, da, ba, da, a, a, da, da, kho. Beda sendiri kan, tebal. Kho, kho, da, da, a, ba, ta, fa, ja, ha, kho, da. Ya, silakan antum baca kembali ya biar lancar. Ta, ta. Lanjutkan. Ja. Ya. Ha. Ya. Ja. Ya. Ba. Ya. Ha. Ya. Ta. Ya. Ha. Terus ja. Terus angkat suaranya, lepas. Ja. Ya. Ja. Ya. Ba. Ya. Ha. Ya. Ha. Ya. Ya. Terus. Ya. Jadi semuanya tipis kecuali kho, tebal. A, ba, datar semua suaranya. A, ba, ta, fa, ja, ha, kho, tebal. Kho, da. Ya, kemudian yang kedelapan adalah makhrajnya huruf za. Ya, za, ujung lidah dengan ujung gigi seri atas atau dengan ujung dua gigi seri atas. Ya, ditempelkan seperti makhrajnya tha persis. Ya, sama dengan makhrajnya tha. Za, coba tempelkan. Bisa digigit. Za. Za. Za. Di sini ada kesamaan antara makhraj huruf za dengan apa? Makhraj huruf tha. Kenapa beda? Apa yang membedakannya? Sifatnya beda. Ya. Karena sifatnya beda, maka suaranya pun yang dihasilkan berbeda. Disebutkan di sini, ya, di antara sifatnya adalah jahar. Apa jahar? Tertahannya aliran nafas. Jadi nafasnya tidak mengalir, tertahan, mau keluar tersumbat, tertahan. Coba al al, bukan az az az, bukan sambil membuang nafas tapi tertahan, mau keluar tapi tertahan. Ya, al al al. Kemudian sifat berikutnya adalah rokhwah. Yaitu apa rokhwah? Rokhwah mengalirnya suara. Ya, jadi suara mengalir, nafas tertahan. Iya. Al. Ngalir enggak suaranya? Al. Ngalir enggak suaranya? Ngalir, tapi nafasnya lihat tertahan atau ngalir? Al, al, al. Ya. Bisa dirasakan juga di dada sesek kalau apa? Nafas tertahan. Coba al. Al. Wadhkur. Ya. Wazdujir, enggak ada afan. Apa contohnya lagi? Za yang disukun selain wazkur. Hah? Ya, izhab. Izhab. Izhab. Ya, itu za. Dari sisi apa? Nafas tertahan, dari sisi suara ngalir. Kemudian istifal. Istifal yaitu apa? Tipis. Nah, nanti ini yang membedakan dengan dha. Ya, sama makhrajnya dha dengan dha, cuma bedanya kalau dha istifal, tipis. Kalau dha tebal, isti'la. Ya, baik kita baca di sini. Contoh-contohnya da, dha, ta, dha, fa, dha, ja, dha, ba, fa, dha, ja, ba, dha, a, kho, dha, dha, ba, ha, a, ba, ta, fa, ja, ha, kho, da, dha. Ya, ustaz, jangan ustaz. Sebagian orang ada yang apa menyebut nama ustaz, ustaz dengan ustaz. Ya, ustaz, bisa? Coba ustaz. Ustaz. Ya, sekarang pelajar sedikit fasih. Ya, meskipun ada takaluf. Tapi memang harus seperti itu, bukan ustaz. Ya, ustaz ini bukan bahasa Sunda, bukan bahasa Jawa. Sehingga kita harus ikuti, biasakan. Bisa sih sebenarnya, cuma dia apa enggak mau ya berupaya merubah. Ya. Ya, ustaz. Ya. Silakan dibaca. Da. Da. Terus? Ja. Ya. Ta. Ya. Ta. Ya. Ja. Ja. Ya. Ma. Ya. Ta. Terus? Ja. Ya. Ja. Ya. Ma. Ya. Ta. Terus tebal. Oh. Ya. Ja. Ya. Ja. Ma. Ha. Ya. A. Ma. Ta. Ta. Ja. Ha. Ho. Ja. Ja. Coba satu-satu dari A sampai Za. Dengan suara yang kelas ya, dilepas coba. Dari A sampai Z, enggak usah terburu-buru. A, ba, ta, tha, yang jelas ya. A, ba, ta, ta, ta. Kurang kuat ya, ada syiddahnya. Ta, ta, ta, ta. Nah, ta-nya ada. Ta. Terus? Ja, ha. Ya. Ho. Terus? Da. Yang enggak kuat. Da. Da. Ya. Da. Terus? A. Ya, yang kuat. A. A. Ya. A. Terus? Ta. Ya. Ta. Keluar. Ta. Ta. Ya. Ja. Kurang kuat. Ja. Ja. Ja. Ya, terus? Ha. Ya. Tebalkan. Buka mulutnya. Ha. Ya, masih nutup. Masih ha. Belum ha. Bukan buka, bukan moncongin, bukan bukanya. Ho. Ya. Oh. Terus. Ya. Ya. Nah. Ya. Terus coba. Ta. Terus. Ba. Ta. Ta, kasih hamas. Ta, ada aliran angin. Ya. Ta. Ta. Terus. Ya. Ya. Ta. Ya. Ta. Ya. Lanjut. A. Terus. Ba. Ya. Ta. Ta. Ta. Ya, agak kuat. Ada syiddahnya di situ, ya? Ja, ha, ho, ya? Da, da, ya. Lanjut. Ta. Terus? Ta. Kasih hamas. Ta. Ta. Ya, kasih angin dikit. Ta. Ta. Ya. Ta. Ta. Ta. Ya. Ta. Ba. Ta. Ta. Ya, kasih. Ya. Ha. Ho. Da. Da. Lanjut. A. A. Ya, jangan loyo. A. Terus. Ba. Ta. Ta. Ja. Terus. Ha. Ya. Ho. Terus. Ba. Ya. A. Ba. Ya, dilepas. A. Ba. Ya. Ba. Terus? Ta. Kasih hamas angin. Ta. Ta. Ya. Ta. Ta. Ta. Ya, ada aliran anginnya. Ta. Terus? Ta. Ya. Ya. Ta. Terus? Ho. Ya. Ja. Ya. Ta. Terus? Ta. Terus? Ta. Ya. Ta. Terus? Ta. Ya. Ta. Ya. Ta. Terus? Ho. Ya. Ta. Terus? Ya. Lanjut. A, ba, ta, ta, ja, ha, ho, ja, da. Ya. A, ba, ta, ta, ja. Ya. Ho, ya. Terus? Da, da. Keluar. The. Da. Ya. Terus? A. A. Dan E masih di keluarin suaranya, jangan jalan. E. A. Terus? A. Da. Da. Ja. Ya. A. Ho. Da. Da. The. Da. Ya. Ya, cukup. Sudah berapa huruf nih kita ambil sore ini? 3-4. Cukup ya, 4 huruf. Ya, di rumah terus. Ya, sering diulang-ulang dengan suara keras. Dan diperhatikan tadi makhorijnya dan juga beberapa sifat yang penting yang disebutkan di sini. Ya. infitah, yang merenggangnya lidah dari langit-langit atas, tidak menutup, sehingga suara tidak terkumpul di antara apa langit atas dengan lidah itu. Nanti lawannya itbaq, itbaq. Ya. Insyaallah nanti akan ada pada pembahasan tentang makharij huruf yang itbaq. Ya. Infitah. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau enggak ada kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya bismillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.